Sejak aku berjumpa denganmu, terasa sejuk dalam hatiku. Ingin berkata padamu, sayangilah diriku. Bila aku berpisah denganmu, terasa risau di sanubari. Ingin berkata padamu, jangan lupakan daku. Mengapa angin tak kau sampaikan salamku? Bimbinglah dia padaku, walaupun sekejap, puaslah hatiku. Bila aku berpisah denganmu, rasa sedih mengganggu diriku. Ingin berkata padamu, jangan tinggalkan daku. Mengapa angin tak kau sampaikan salamku? Bimbinglah dia padaku, walaupun sekejap, puaslah hatiku. Bila aku berpisah denganmu, rasa sedih mengganggu diriku. Ingin berkata padamu, jangan tinggalkan daku.